Hanya dengan sepatah kata kau buat ku larut dalam cinta, buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Walau ternyata berbahaya, tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh, oh. Bila kau hanya main-main saja, sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba cari, hanya kau pergilah saja. Mainan cintamu yang lain, yang mau saja kau bohongi dengan kata indah dan manis janji. Ternyata engkau berbahaya, tersadar aku kini tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta.